kalian senantiasa bersedekah min ghairi israfin wala makhilatin, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa disertai rasa kesombongan. Inilah pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita boleh menikmati karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, dari makanan, minuman, pakaian. Akan tetapi jangan sampai kita memiliki sikap seperti sikapnya syaitan, yaitu berlebih-lebihan. Begitu pula jangan kita memiliki sifat seperti sifatnya iblis, yaitu al-makhilah, kesombongan ketika kita makan makanan yang paling enak, minum minuman yang paling baik. Begitu pula dalam adab berpakaian kita dalam keseharian kita di dunia ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, sedikit melengkapi mukaddimah yang ada yang berkaitan dengan ni'matul libas. Hakikatnya pakaian yang kita pakai ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat bersyukur ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pakaian kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat ke-26 menunjukkan bahwa ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Kata Allah Jalla Jalaluh, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, secara menyeluruh anak cucu Adam yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, qad anzalna alaikum libasan, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Yang tujuan dari pakaian itu adalah yuwari sawatikum, menutupi aurat-aurat kalian, warisha, dan untuk menyempurnakan keindahan kalian, walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan, dzalika khair, itu adalah pakaian yang terbaik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, dari ayat yang singkat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya hakikat dari pakaian di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada pakaian yang bermakna hissi, wakil realita yang kita lihat sehari-hari, ada pula pakaian yang bermakna maknawi. Jadi ada sisi hissiyah, ada sisi ma'nawiyah. Dari sisi hissiyah, realita yang ada, wakil yang ada, kita melihat pakaian-pakaian yang memang dipakai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam penggalan pertama ayat ini. Qad anzalna 'alaikum libasan. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Mau itu sarung, mau itu jubah, mau itu koko dan yang seterusnya. Pakaian-pakaian semua yang ada di muka bumi ini tujuannya kata Allah Jalla Jalaluh, yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kalian, melindungi aurat-aurat kita yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna libas yang kedua, kita lihat dari sisi ma'nawi, yaitu yang tidak nampak, yang tidak zahir, yaitu ketakwaan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang benar-benar bertakwa kepada Allah, inilah hakikat dari pakaian yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pada hamba-hambanya. Karena ketakwaan ini perkara yang sangat besar, yang telah kita ketahui bukan hanya kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk bertakwa, akan tetapi umat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari umatnya Nabi Daud, dari umatnya Nabi Musa, Isa, dan yang seterusnya dari para Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semua diperintahkan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari kehidupan seorang muslim, selain dia harus bersemangat menutup aurat-auratnya dengan pakaian-pakaian dan adab-adab syar'i di dalam berpakaian tersebut, jangan sampai lupa pula ia melindungi dirinya dari pakaian yang terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yaitu ketakwaan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwasanya pakaian ini adalah nikmat besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala di dalam hadis yang dikenal oleh para ulama al-muhaddithin dengan hadithul qudsi. Hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dilafadzkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasanya Nabi alaihi salatu wasallam akan menyandarkan qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi firman tersebut tidak masuk ke dalam ayat-ayat Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, kalian semua itu hakikatnya tidak berpakaian sedikit pun. Bahasa ekstrimnya, kalian semua itu telanjang, laki-laki maupun wanita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kullukum 'arin, kalian semua tidak memiliki pakaian, illa, kecuali man kasawduhu, kecuali hamba-hamba yang aku berikan pakaian untuknya. Maka ini karunia besar, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bisa bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi wal iyadzu billah, kalau kita hanya menganggap pakaian-pakaian ini sebagai satu hal yang biasa, kita yang bisa membelinya, kita yang bisa menjahitnya, kita yang bisa mengadakannya dan yang seterusnya, seakan-akan lupa bahwa nikmat besar ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla mengancam dengan azab yang sangat pedih. Maka ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan dan dilanjutkan oleh Allah Jalla wa Ala, fastaksuni aksukum. Wa jangan, perintah dari Allah Jalla wa Ala di dalam hadisul qudsi ini, oleh karenanya wahai para hambaku, istaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Diminta. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menyangka permintaan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Itu yang utama dan pertama. Akan tetapi urusan duniawi, pakaian, kenikmatan yang lainnya, rezeki yang halal dan yang seterusnya, juga harus kita panjatkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksikum, aku akan memberikan pakaian-pakaian kepada kalian. Maka kita harus menyadari, ma'asyiral muslimina ibadallah, bahwa pakaian ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan di dalam firman-Nya yang telah kita sebutkan, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan nabinya pada hadis qudsi yang baru kita bacakan. Ikhwati fillah yarakumullah, kita akan masuk kepada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-qamis. Al-qamis itu bahasa Indonesianya adalah jubah, atau mungkin bisa juga kita terjemahkan dengan gamis, pakaian yang menutup aurat dari atas sampai ke bawah. Dan telah kita sebutkan secara global pada pertemuan terakhir kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyukai pakaian ini, karena memang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kegiatan yang banyak, aktivitas yang banyak, sehingga membutuhkan satu kain, membutuhkan jubah, membutuhkan gamis, membutuhkan pakaian yang nyaman dipakai untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akan ternukil pada riwayat-riwayat yang berikutnya, hadis-hadis yang berikutnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memakai pakaian atasan dan bawahan. Jadi tidak melulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai gamis, jubah atau yang semisalnya, akan tetapi sarung dipakai oleh beliau, pakaian atas atau kita kenal dengan koko dan yang seterusnya itu juga dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, dari hadis yang singkat ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijelaskan keadaannya beliau oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sehari-hari menjalani dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memakai gamis ataukah jubah, karena lebih sempurna di dalam menutup aurat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pakaian terbaik yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, pakaian terbaik yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-qamis, gamis ataukah jubah. Pembahasannya sekarang, apakah gamis yang kita kenakan sehari-hari, jubah yang kita kenakan sehari-hari bisa mendatangkan pahala, atau bahasa lain merupakan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka ini dibahas oleh para ulama, karena seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qiriyah. Sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, inilah yang namanya sunnah al-qauliyah alaihi salatu wasallam. Ketika beliau berikan semua hal merupakan hal alaihi wasallam, dicontohkan oleh perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidak diucapkan, tidak dilakukan oleh beliau takhir dui. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun bahagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam cakupannya sangat luas. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Bukan hanya janggut, bukan hanya celana cingkrang dalam tanda kutip, atau perkara-perkara lain yang dikenal di tengah-tengah masyarakat luas. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luas. Ketika kita makan dengan tangan kanan, bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke dalam masjid menggunakan, mendahulukan kaki kanan, juga bahagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adab-adab kita sehari-hari, kita memanjatkan doa kepada Allah dengan mengadahkan tangan kita, juga bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berbakti kepada kedua orang tua, begitu pula bahagian dari sunnah dan ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, kita tidak boleh mempersempit apa yang kita fikirkan bahwa sunnah Nabi kaitannya satu hal yang keras, satu hal yang kaku, satu hal yang ekstrim. Ini tidak benar. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mencakup apa yang kita lakukan, apa yang kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Dari awal kita tidur sampai kita bangun di subuh hari, itu semuanya berisi sunnah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita hendak tidur, ketika kita akan beristirahat, membaca doa, itu juga bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan, bahagian dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sunnah beliau cakupannya sangatlah luas, tidak terbatas pada satu dua amalan yang dianggap kaku atau berlebih-lebihan. Masuk kepada poin yang berkaitan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibahas oleh para ulama bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, masuk ke dalam sunnah beliau, yang artinya harus diikuti oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, secara umum. Ada pula yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adat istiadat setempat. Seperti kalau kita masih ingat pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengepang rambut yang panjang yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai 7-8 kepang. Bahagian belakangnya dikepang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mengikuti adat istiadat, mengikuti kebiasaan yang ada di sisi bangsa Arab ketika itu, khususnya bangsa Quraisy. Ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan hubungan antara Nabi alaihi salatu wasallam dengan bangsa Arab yang ditargetkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk bisa masuk ke dalam al-Islam yang beliau bawakan dakwahnya. Maka secara global ada bahagian sunnah, ada pula bahagian adat istiadat. Pakaian dibahas oleh para ulama kita. Masuk kepada poin yang kedua. Masuk kepada poin adat istiadat yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan yang ada di sisi bangsa Arab secara umum. Sehingga apabila ada seorang muslim, ada seorang yang menisbahkan dirinya kepada al-Islam, menisbahkan dirinya kepada keimanan, mukmin, ingin melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari adat istiadat beliau, kita tidak bisa mengingkari. Contohnya, ada seorang muslim ingin sehari-harinya berpakaian seperti apa yang disukai, seperti apa yang dicintai, disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun itu adalah sebuah adat kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa kita katakan bahwa orang tersebut terlalu berlebih-lebihan, bahwa orang tersebut tidak mengerti adat istiadat daerah setempat dan yang seterusnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin bentuk kecintaan muslim tersebut, bentuk kecintaan mukmin tersebut, bentuk kerinduan mukmin tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan apapun yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita tidak bisa menyalahkan. Dari sisi yang lain, mereka-mereka yang ingin melakukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang beliau cintai, melihat orang-orang lain, muslimin yang lainnya, saudara-saudara mereka dari kaum mukminin yang lainnya yang tidak melakukan hal yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka memiliki pandangan yang lain, ijtihad yang lain, pilihan yang lain, juga tidak boleh diingkari karena bukan bahagian dari sunnah. Bukan bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan poin kedua, kalau poin yang pertama bahagian dari sunnah Nabi, ajaran Nabi, ini sudah harga mati istilahnya. Kita tidak bisa memiliki dua pilihan. Pilihan kita hanya satu, harus mengikuti apa yang telah ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mudah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkeyakinan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memiliki sebuah ajaran, memiliki sebuah akidah bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang lainnya adalah ahlul jannah. Ini bahagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ternukil dalam sunnah qauliyah, diucapkan satu-satu oleh Nabi. Direkomendasi Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, sampai 10 orang disebutkan satu persatu ainan ainan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kondisi yang pertama yang kita sebutkan tadi sebagai harga mati, sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, ajaran beliau alaihi salatu wasallam, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada kata kompromi. Maka setiap muslim, setiap mukmin wajib mengimani Abu Bakar di dalam jannah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam jannah, dan sahabat lainnya qatibatan berada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan poin yang kedua, adat kebiasaan Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka bawang, beliau sallallahu alaihi wasallam makan dengan roti, beliau sallallahu alaihi wasallam makan yang paling disukai oleh Nabi adalah al-idam. Al-idam itu daging yang dicampur dengan kuah. Adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Maka ini kita memiliki sikap yang bisa disebut dengan bahasa fleksibel. Yang mau mengikuti silahkan, yang tidak mau mengikuti pun silahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memaksa, tidak melazimkan, mengharuskan seperti poin yang pertama tadi. Dibedakan urusan-urusan duniawi dengan urusan-urusan ukhrawi. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, jangan kita campur adukkan antara dua poin tersebut, antara sunnah Nabi dan adat kebiasaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada pembahasan pakaian, terkhusus gamis atau jubah yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada yang mau mengikuti, silahkan. Akan tetapi tujuannya, lihat seperti apa yang telah dikerjakan atau apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya beliau satu, agar aurat kita tertutup dengan sempurna. Ikuti niat tersebut. Ikuti niat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut, sehingga amalan adat kebiasaan yang satu waktu bisa kita tinggalkan atau mungkin ingin terus kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi menutup aurat bagi seorang muslim, menutup aurat bagi seorang mukmin, begitu pula muslimah mukminah, adalah satu hal yang wajib. Sehingga seorang muslim memiliki cara masing-masing untuk menutup auratnya. Ketika dia memilih ingin mengikuti Nabi SAW dalam menutup aurat, walaupun yang diikuti hanyalah adat kebiasaan beliau, maka dipersilahkan, tidak ada pertentangan di dalamnya dan tidak perlu untuk diperdebatkan. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternukil dalam hadis-hadis yang lainnya pada bab ini insyaallah taala akan kita bacakan, juga memakai pakaian al-izar warida, pakaian bawahan dan atasan. Bawahan beliau yang di tengah-tengah kita biasa disebut dengan sarung. Bahagian atas beliau, pakaian atas beliau bisa dikenal dengan kemeja, koko atau yang semisalnya. Hadis yang kedua, ketiga dan keempat sama kandungannya seperti hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Sekali lagi, hal ini bahagian dari kebiasaan yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada beberapa riwayat yang akan datang, kita akan mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat memerintahkan kepada umat beliau alaihi salatu wasallam, para pengikut beliau, kaum muslimin secara umum, pakai pakaian yang berkaitan atau pakai pakaian yang bisa disebut dengan al-qamis, terkhusus pakaian qamis atau jubah tersebut berwarna putih. Insyaallah taala akan kita bawakan riwayatnya. Akan tetapi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada hal yang memalingkannya dari satu kewajiban. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang memakai pakaian selain dari jubah dan gamis tersebut. Ternukil pada kisah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki hullatun hamra. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki pakaian yang terdiri dari bawahan dan atasan yang berwarna merah, dan kain tersebut, pakaian Nabi alaihi salatu wasallam tersebut berasal dari negeri Yaman. Insyaallah taala akan kita bawakan riwayatnya setelah menyebutkan riwayat-riwayat yang ada di hadapan kita. Hadis yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha. Sahabiyah Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memakai jubah, ketika beliau memakai gamis, bahagian lengannya itu sampai ke bahagian ar-rusghi yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ar-rusghi itu bahagian antara ini pergelangan tangan dengan bahagian di bawah mirfaq, di bawah siku. Jadi di bawah siku sini sampai ke pergelangan tangan. Ini namanya ar-rusghi di dalam bahasa Arab. Lengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di bahagian tersebut, terkadang di tengah, terkadang agak ke bawah, terkadang mendekati pergelangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fleksibel. Manapun, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah yang lebih ke atas bagian lengannya, dipakai oleh beliau. Agak ke bawah dipakai oleh beliau, sampai ke pergelangan tangan pun dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi dalam riwayat ini Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa kummun nabi atau kummu qamisi Rasulillah, bahagian lengan dari jubah Nabi alaihi salatu wasallam atau gamis Nabi alaihi salatu wasallam ila rusghi, sampai ke bahagian tersebut yang telah kita sebutkan, antara pergelangan tangan sampai ke siku bahagian atas. Dan tidak ada penukilan dari sahabiah yang lainnya maupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menukilkan larangan agar atau larangan ketika lengan tersebut melebihi bahagian dari pergelangan tangan. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenci pakaian yang lengan tangannya itu sampai melewati bagian pergelangan. Bahkan dalam riwayat yang lain sampai melewati bagian ujung jari. Terlalu berlebih-lebihan. Ini yang datang riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, begitu pula Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf meriwayatkan hal tersebut. Oleh karenanya sebahagian dari ulama kita para masyayikh kita yang berada di kota Al-Madinah, berada di kota Mekah, menyarankan apabila kita memakai gamis atau memakai jubah, maka posisikanlah pakaian atau lengan baju tersebut atau lengan jubah tersebut paling tidaknya pas di pergelangan tangan. Jangan sampai berlebihan sampai pertengahan lengan sini al-kaf, pertengahan tangan, atau sampai bahkan ke ujung tangan yang menutupi semua bahagian dari lima jari dia. Maka ini termasuk bahagian yang dikenal dengan at-tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Adalah sikap at-tabdzir, berlebih-lebihan bahagian dari ikhwan, saudara-saudaranya para syaitan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, hadis yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Qurrah radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayyi'ahu. Kata Qurrah radhiyallahu taala anhu ardhah, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan yang ada dari Bani Muzainah, dari kabilah Muzainah yang datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah. Linubayyi'ahu, tujuannya apa? Untuk membaiat diri-diri mereka ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu lamutlaqun, dan bahagian dari kancing atas Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu, kata Qurrah radhiyallahu taala anhu arda, terbuka, tidak dikancing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian beliau mengatakan, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al-khatam. Maka ketika aku melihat bahagian kancing atas dari jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka, aku meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk memasukkan tanganku ke bahagian punggung beliau atau pundak beliau alaihi salatu wasallam, dan diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Qurrah, famasastu al-khatam, aku mendapati bahagian di mana al-khatam itu berada di punggung agak ke kanan, yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka syahidnya, inti dari pembahasan hadis ini ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tata cara berpakaian beliau, terkhusus jubah ataukah gamis beliau alaihi salatu wasallam, ketika dibaiat oleh Bani Muzainah, dibuka kancing beliau bahagian atas, tidak dikancing, tidak digabungkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ditutup. Lantas apakah kita bisa berkesimpulan berarti ketika kita memakai jubah dengan membuka kancing bahagian atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak demikian. Itu kesimpulan yang terlalu prematur. Itu kesimpulan yang terlalu dini, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manusia biasa. Seperti yang sudah kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Fa idza nasitu, kalau aku lupa, fadzakiruni, tolong ingatkan aku. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian." Syahidnya apa? Yang dimaukan oleh Allah apa? Yang dimaukan oleh nabinya alaihi salatu wasallam apa? Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa, bisa juga merasakan yang namanya gerah. Bisa juga yang merasakan yang namanya kepanasan. Dibuka oleh beliau bahagian kancing atas jubahnya, menunjukkan beliau bahagian dari manusia-manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam, dan hanya satu kali ketika dibaiat oleh, atau ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaiat Bani Muzainah. Ini satu kisah yang diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, menunjukkan bahwa hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain, kisah-kisah yang lain tidak menukilkan bahwa di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam tanda kutip adalah membuka bahagian kancing atas jubah beliau. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, kita harus memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahamannya para pendahulu kita dari kalangan para sahabat. Kita lihat sejarah-sejarah yang ada, karya-karya ilmiah yang sudah diwariskan sampai ke zaman kita sekarang. Apakah ternukil Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal yang demikian, yakni membuka jubah atau membuka kancing bahagian atas jubah beliau? Ternyata tidak ternukilkan. Begitu pula Umar, begitu pula Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan yang seterusnya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Talha bin Ubaidillah, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak ternukil dari mereka. Abu Hurairah bahkan, Anas bin Malik bahkan, orang yang dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ternukil dari mereka membuka bahagian atas dari kancing jubah-jubah mereka. Menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat membaiat Bani Muzainah yang di dalamnya ada Qurrah radhiyallahu taala anhu arda adalah poin yang kedua yang telah kita bahas, merupakan adat kebiasaan yang tidak diwariskan. Kalaupun ada yang melakukannya karena kegerahan, ya manusiawi, bukan karena mengikuti oh ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keliru, bukan seperti itu sunnahnya Rasul, karena baru satu kali, tidak ternukil pada riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang lain. Oleh karenanya kita jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Riwayat yang berikutnya, hadis yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibni Zaid alaihi thawbun kitriyun qad tawashsha bihi fa shalla bihim. Kata Anas bin Malik, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah keluar dalam keadaan beliau dipapah, beliau digandeng oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakai thawbun qitri. Thawbun qitri ini adalah nau'un minal burudil yamaniyah, gamis atau jubah yang kainnya itu merupakan ciri khas dari penduduk negeri Yaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering mendapati hadiah. Beliau diberikan hadiah oleh penduduk negeri Yaman, beliau diberikan hadiah oleh penduduk negeri Syam, diberikan hadiah oleh Basrah dan yang seterusnya dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum arwahum, ketika mengunjungi Nabi alaihissalatu wasallam di kota Al-Madinah. Di antara hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thawbun qitri, kain khusus yang ada, yang hanya ada di negeri Yaman, dan itu merupakan ciri khas dari penduduk negeri Yaman. Namanya hadiah, dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad tawashsha bihi, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggunakan sebuah selendang yang juga dari negeri Yaman, diselendangkan di bahagian atikihi, di bahagian pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian demikian, jubah kemudian ditemani dengan selendang yang berada di sisi kanan beliau, pundak kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, maju mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Inti pembahasan dari riwayat ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sikap yang namanya al-qana'ah, merasa cukup. Beliau tidak mencari pakaian-pakaian yang tidak dimiliki oleh beliau. Yang ada itu hadiahnya dari negeri Yaman, ya sudah itu yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak mencari-cari, saya harus memakai kain sutra, saya harus memakai ini itu, tidak. Cukup yang ada di hadapan beliau, itulah yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi yang akan dikerjakan oleh Nabi adalah satu amalan yang mulia ketika beliau akan mengimami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian riwayat yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Pada riwayat ini kita akan membahas sedikit banyak yang berkaitan dengan doa ketika seorang memakai pakaian yang dicontohkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban sammahu bismihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati pakaian yang baru, Maka beliau akan berdoa dengan menyebutkan satu persatu nama pakaian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imamatan atau qamisan atau ridaan. Apakah pakaian baru tersebut merupakan imamah, surban dari beliau? Qamisan ataukah gamis, jubah beliau alaihi salatu wassalam, ataukah rida? Rida yaitu kemeja atas, pakaian bagian atas. Yang di bawah namanya al-izar. Jadi apapun yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru, biasanya akan beliau sebutkan satu persatu di dalam doa beliau. Tsumma yaqul. Contoh doa yang beliau panjatkan, yang beliau ucapkan apa? Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam doa beliau, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya milikmulah segala jenis alhamdu, puji-pujian. Kama kasautanihi, engkau telah memberikan nikmat kepadaku berupa pakaian-pakaian. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu ya Allah agar pakaian ini aku dapat manfaatnya, aku dapat kebaikan-kebaikannya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan sebab kejelekan yang timbul, yang sebab kejelekan yang timbul dari pakaian-pakaian yang aku kenakan ini. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wasallam mendapatkan imamah yang baru, mendapatkan jubah yang baru, mendapatkan gamis yang baru, ternukil dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala qamisi wa ala imamati wa ala ridai. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu yang telah engkau karuniakan kepadaku, engkau berikan nikmat kepadaku berupa imamah yang baru. Disebutkan satu persatu di dalam doa beliau. Berupa gamis yang baru, berupa kemeja atau baju koko yang baru. Itu ternukil di dalam doa beliau. Oleh karenanya, kata Abu Sa'idin al-Khudri, istajadda tauban sammahu bismihi. Apabila beliau mendapatkan pakaian yang baru, disebutkan satu persatu nama pakaian tersebut di doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, dalam doa yang ringkas ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya pakaian yang kita pakai ini tidak akan lepas dari dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang pertama akan memberikan manfaat untuk kita, kemungkinan yang kedua akan memberikan kemudharatan atau efek negatif untuk kita. Adapun kemungkinan yang pertama, itulah yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar pakaian tersebut bisa memberikan manfaat, bisa memberikan faedah, bisa menjadikan beliau sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang kedua, yang Nabi alaihi salatu wassalam berlindung darinya, pakaian yang baru tersebut wal iyadhu billah bisa menjadi sebab kesombongan seorang muslim, kecongkakan seorang muslim, kekufuran seorang muslim, bisa menjadi sebab. Kenapa? Dia menyangka atau bahkan dia berkeyakinan, ini hasil jerih payah saya, ini hasil keringat saya, ini disandarkan kepada dirinya. Tidak, dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apapun yang ada di tengah-tengah kalian berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Tidak dia ingat sama sekali. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sangat berlindung dari poin yang kedua, dari pakaian yang mungkin bisa menjadikan seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah, bahkan menjadikan seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian-pakaian kita, kenikmatan-kenikmatan kita secara umum, rezeki-rezeki kita pun demikian. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah yarakumullah, terbagi menjadi dua. Kemungkinan yang pertama akan memberikan manfaat ataukah faedah untuk kehidupan kita. Yang kedua akan memberikan kemudaratan, mafsadat, dampak negatif, wal'iyadzubillah, puncaknya adalah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, ayo doa dengan doa ini. Apabila memiliki pakaian yang baru, memiliki mungkin kendaraan yang baru, memiliki rumah yang baru atau yang semisalnya, minta, ya Allah aku mohon kebaikan dari apa yang engkau berikan kenikmatan ini. Kebaikannya ya Allah aku mohonkan. Jangan sampai sebab dari perkara-perkara yang baru, nikmat-nikmat yang baru ini menjadikan aku hamba yang kufur, aku hamba yang jauh dari Engkau subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kita semua ikhwati fillah ya ra'akumullah untuk bisa senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan makhluknya, dari kejelekan-kejelekan diri kita sendiri, begitu pula dari kejelekan-kejelekan barangkali karunia yang tidak bisa kita manfaatkan kebaikan-kebaikannya sehingga menjadi bumerang untuk kita, menjadi kemudaratan yang wal'iyadu billah berujung iqab dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, riwayat yang berikutnya yang insyaallah ta'ala mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala, berkaitan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenis yang kedua. Disebutkan di dalam riwayat Anas bin Malik, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-hibarah. Al-hibarah itu sebuah pakaian yang berasal dari kain katun. Dan datang dalam riwayat yang berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Juhaifah radhiyallahu taala anha dari ayahnya, raaitun nabi, aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam wa alaihi hullatu hamra. Nabi alaihi salatu wasallam memakai hullah, pakaian yang terdiri dari pakaian atas dan pakaian bawah yang berwarna merah. Dan itulah pakaian yang juga disukai, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pada keseharian beliau, beliau sering memakai pakaian atas dan pakaian bawah tersebut, al-izar war-rida, yang mana asal dari kain tersebut adalah kain katun yang insyaallah ta'ala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Maka kesimpulan dari majlis kita pada malam hari ini ikhwati fillah yara'akumullah, hadis Ummu Salamah menunjukkan kepada kita pakaian yang paling dicintai oleh beliau adalah jubah gamis. Akan tetapi riwayat yang lain juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada waqi' realita keseharian beliau, yang beliau pakai adalah al-hullah yang berasal dari kain katun, yang itu merupakan riwayat dari Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abu Juhaifah dan sahabat-sahabat lainnya, yang insyaallah taala akan kita gabungkan antara dua periwayatan yang seakan-akan bertentangan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa